Jelas ya, jadi Sehingga Baitunah Suhroh itu dari Baitunah yang kecil, ya, Baitunah Suhroh itu Suhroh yang kecil maksudnya itu adalah orang yang diceraikan satu dan dua habis masa iddahnya. Sampai masa iddahnya selesai belum juga dirujuk. Dan dia harus dengan akad baru. Wa ta'udhu lahu bimabab yamin ada di tolak. Wa ta'udhu lahu bimabab yamin ada di tolak. Maka kembali lagi lima bagian ya, tadi sudah selesai misalkan pertama cerai satu kan satu kemudian nikah baru tahun lima bagian ya, ada tolak ya sisanya ya tinggal terus ini aja sisanya berapa ya kalau satu bulan saya dua bulan selesai dua berarti tiga ya tinggal satu gitu. Wajib dimula asuka halat al-idda orang yang baik tadi wajib sunnah, wajib bagi dia memberikan tempat tinggal masa indahnya. Jadi orang yang dicerai itu bukan dicerai dibuang, itu enggak. Jadi bagus, agama Islam dan diajarkan juga bagus. Ya, gimana kalau istri yang harus terpaksa bercerai itu rumah tempat tinggal masih kewajiban si suami memberikan tempat. Ya, sunnah. Selagi masa idah, kalau sudah habis masa idah ya kembali kan ke orang tuanya ya, tapi kalau dalam masa idah ini bilang saya mau pulang aja betul ya. Wa amma nafaqah ada munafkah seharian itu fala tajib laha fala tajib laha ya, gak wajib illa in kanat hamilan gak wajib kecuali kalau istrinya dalam keadaan hamil kecuali jika istri dalam keadaan hamil bapak wajib jelas ya jadi tempat tinggal wajib nafkah tidak wajib kecuali apabila istri dalam keadaan hamil kalau istri dalam keadaan hamil wajib bagi dia memberikan nafkah ya. Memberikan nafkah sampai kapan sampai melahirkan di situ selesai buat istri buat anak lagi itu bapak lagi manusia sangat manusiawi kalau dia memperhatikan anaknya wajib anaknya ini untuk istrinya ya. Karena habis masa idahnya dengan melahirkan orang yang hamil itu habis masa idahnya dengan melahirkan ya walaupun misalnya cerai malam cerai besok pagi lahir selesai ya bisa selesai masa yang paling singkat ya. Hukum tadi Baitunah Suhro. Nah, sekarang Baitunah Suhro. Hukum talak Baitunah Suhro. Hukum talak Baitunah Suhro. Hukum annahu la tahillu lahu illa bi khamsati syurut. Ya. Baitunah Suhro itu baru setelah berarti apa? Cerai tiga. Sudah cerai tiga. Itu Baitunah Suhro. Gak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali kecuali dengan lima syarat. Nah, hati-hati makanya orang berhati-hati dalam mengucapkan cerai ya tolak itu harus berhati-hati ya buang untuk kalimat cerai dan tolak dibuang ya kalau udah jangan sampai buang orang sini nanti marah kalau udah marah udah nyesel ya penyesalan terakhir baru minta diskon sama ustaz ya yang ustaz pendeta ustaz bukan pendeta ya Ustaz, gimana anak-anak tempat lanjut besar ya harus iya cerai tiga nggak boleh nanti kembali lagi persiapan saya Ustaz kenapa persiapan gimana harus Ustaznya berubah hukum nggak bisa hukumnya seperti itu ya kita bukan kayak pendeta bisa ya ada pengakuan dosa ya kan kalau pendeta kan pengakuan dosa oh, maaf kita daripada saya keluar dari gereja misalnya curi sepandu orang ya udah kita sudah menyesal ya udah kalau menyesal saya ampuni ya karena bukan sepandu kita hanya dengan kalau yang dicuri sepandu kita mau kita sepandu apa saya ambil gitu kalau diampuni saya balik dulu dong gitu. Terakhir jawabannya nakus tadi itu nggak seperti itu ya nakus tadi itu nggak bisa itu kita hanya menyampaikan hukumnya begini-begini ya nggak usah dirayu-rayu supaya jadi boleh ya nggak usah dirayu-rayu supaya jadi boleh seperti ini kalau udah tolak tiga nggak usah kembali kita sendiri sudah hati-hati. Ya. Maka orang Islam itu disarankan orang Islam semuanya berakal, semua berakal, berakal, bijak, suruh belajar, saya belajar, insaf, ya, tidak murah, tidak mudah mengucapkan sesuatu yang bukan yang tidak baik, saya suruh menahan diri, baik sekali. Ya. Nah, hukumnya tadi, nanti baik dan hukum. Wa la ta'hid lahu illa bi khamsa syurut. Kecuali dengan lima syarat kalau sudah cerai tiga itu tadi. Pertama, selesai masa iddahnya dulu. Syaratnya untuk kembali harus dihabiskan masa iddah dulu. Jadi kan dicerai. Habis masa iddah, iddahnya selesai satu. Kedua, dinikah lagi oleh orang lain. Cari orang lagi untuk menikah. Ya. Atau dia sampai nikah lagi dengan orang yang lain. Syaratnya nikahan sahihan, nikahnya harus sah. Ya, nikahnya harus sah. Berarti begini, berarti kalau dari masih di dalam masa iddah kemudian dia nikah lagi, sah nggak nikahnya? Nggak sah. Lalu diulang lagi. Ya, karena dia masih dalam masa iddah, sudah menikah lagi. Ya. Harus dengan nama nikahan sahihan, harus dengan syaratnya, harus pakai wali, harus dengan syahid, dengan dua saksi, kemudian dengan mahar, sah seperti pernikahan yang sejak awal. Ya, nikahan sahihan itu wadukul ghair fiha. Kemudian bukan cuma nikah, wadukul kan harus dukul. Arti dukul di sini ya bergaul. Ya, kalau kan cuma nanti buat main-main aja. Ya, hubungan suami istri nggak bisa cuma nikah dengan akal. Ya, walaupun nanti ada pendapat banyak kalau kita belajar di banyak pendapatnya banyak sekali. Ya, ada yang mensyaratkan dukul, ada yang mensyaratkan harus dengan intisar. Jadi yang pertama tindakan, ya, ada yang cukup dengan nikah, ada yang kalau maksud banyak ada kita buat banyak sekali. Tapi kita tidak mengumpulkan pendapat-pendapat itu semua dari pendapat madhab kita, madhab Syafi'i dan mayoritas madhab, itu harus dengan dukun. Kalau cuma dengan nikah, nanti buat main-main, ya kan? Suruh orang lagi nikah lagi, main-main, nggak bisa. Ya, karena peluangnya terlalu banyak. Kita tutup itu hal-hal mengadang. Ya, kita ambil pendapat yang utama, pendapat yang populer dalam masyarakat kita, buat dukun dulu ya, bina, harus masuk. Ya, harus nikah seperti orang nikah biasa. Ya. Ya. Dalam akad, ya. المراد بالدخول إلى العشرة إلى الغيبيات المنطقة في قدر الحصول. يعني المراد بالدخول يعني مقصود دلال الدخول إلى العشرة قدر الحصول. Seperti berhubungan maaf ini bukan sedikit vulgar, tapi ini mungkin harus hukum ya. Harus masuk. Yang berbuat apa, kamu semua harus menjelaskan hal-hal seperti ini ya. Awal Tuhan atau sebatas itu tadi ya, siapa ya, Arab Sundata ya, min maktuiha min badia, walaupun terpotong misalnya begitu ya, ini masuk juga, disarankan seperti itu, minta maaf, ini hukum ya, ini hukum bukan ngomong jorok lah, tapi kalau itu berhubungan dengan hukum harus seperti itu. Masuk ya gimana, masuk orang haram semua ya. Nanti kalau memang Ustadz yang kebetulan memang senang yang ngomong jorok, tapi sepatah ngomong kayak gini ya. Wah, jadi lama ya, sudah dimanjam ngomong kayak gini ya. Memang busuk mulut ya, jadi suka ngomong hal sendiri Ustadz agama. Dan ya, ini kita mendengarkan hanya sebatas itu ya. Orang semua paham. Nanti yang gak paham, sama tanya sama yang paham gitu ya. Ya, bisa mendengarkan lebih dari itu artinya. Karena ini juga terlalu umum, juga belajar khusus yang dewasa dan anak-anak juga yang paham insya Allah. Paham, yang tidak paham terlalu ya. Jadi disyaratkan masuk dari bisyatir intisyar. Nah, di sini ada syarat juga intisyar. Intisyar dalam keadaan nafsu. Intisyar ya, tidak bisa. Ingat-ingat teman saya, awas ya. Ya, bisa disyarat. Jangan masuk-masuk, mungkin masuk-masuk juga. Kalau di istrinya, halal buat dia. Ya, begitu. Ada seorang Allah Alam ini, lima ini saya tidak tahu ya. Ada yang kiai di Jawa Timur begitu ya, ambil suruh santri ya, suruh nikah di Jumat Halim santri ini kata ah ya, jadi akhirnya disuruh nikah untuk Halim aja gitu, tapi tidak diserai-serai gitu. Sudah seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan. Setiap pagi ini si kiri jalan di depan rumah batu-batu batu-batu sesuai ya lah ya, nggak boleh disarankan ya, tidak boleh disarankan kamu harus nikah dua hari tiga hari, tapi gimana caranya yang halal itu yang diperbolehkan dia mencintai daripada orang yang berakal juga. Makanya suruh cari teman-teman yang berakal, jalan yang berakal ya. Sekarang begini, ini saya gak bisa lagi kembali, saya punya masalah ini ya, saya gak bisa kembali lagi sama istri saya, sama istri saya ya. Ada kebetulan tadi malam saya gila, dia juga ingin gila saya gitu ya. Kemudian jatuhlah saya ya. Gila, saya udah capek kerja. Saya gaji sebulan cuma 5 juta. Dia minta uang 5 miliar ya. Bisa gitu. Saya marah-marah sampai terjadi cekcok, akhirnya cerai. Ya, di sini ada teman-teman yang berakal ini, ya kan? Tapi saya kembali kembali, sudah terlanjur punya anak 12. Sudah terlanjur punya anak 12, cuma ya, masa saya nggak kembali, ya, saya mau kembali. Ya, si teman paham, oh ini maksudnya begitu. Ditawarkan, apa saya mau menolong? Tapi dia harus paham maksudnya kan nikahnya ya, ini jangan dibatalkan sampai 5 tahun baru kembali kan sian juga ya. Harus dia paham itu hanya itu cari yang beradab, nggak boleh disarankan awas ya. Oh, itu nggak boleh ya, makanya suruh bicara cari orang-orang yang beradab juga ya. Enak kalau punya teman yang beradab, kalau yang nggak beradab salah sendiri itu ya. Nah, selama tidak ada makan boleh ya, selama tidak ada makan ya, kalau ada makan boleh ya. Anjubun afi khairu min sadiqin jahil ya, musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh. Punya teman, punya musuh berakal, kita belajar oh begini caranya ya. Tapi kalau teman bodoh itu tadi ya, sudah giliran kita sudah lagi butuh bantuan, dia saya bantu hilang, kalau kau hilang kau tidak mau, tiba kabur gitu. Hati ya, enggak dosa ya, harus ya. Enggak ada dosa-dosa yang teruskan. Ya, nasib kita ya, nasib silah kita ya terus begitu. Ya. Cuma nasib hilang itu hilang, ada hilang yang diperbolehkan dan diharamkan. Ini hilang untuk yang tadi kemaslahatan, kalau misalnya punya anak dan sebagainya. Yang penting tidak boleh dalam masuk dalam akad. Kalau dalam akad tidak boleh. Ya. Dalam akad itu tidak sah. Wabainun fiha min fadhlin lizawjatin. Wabainun fiha min zawjatin. Kemudian dicerai dengan bainunah sampai habis masa iddahnya. Bainunah kan habis apa bainunah? Bainunah adalah dicerai sampai habis masa iddah. Bainunah. Dari suami yang kedua sudah dicerai dan sudah habis masa iddahnya. Syaratnya seperti itu. Karena jadi yang pertama sudah habis iddahnya, dinikah lagi oleh orang. Habis lagi masa iddahnya, baru yang pertama masuk lagi sekarang. Ya, kalau mau, kalau masih mau, ya, ada rasa. Wa kita tidak dihamilu sampai habis masa iddahnya, habis masa iddahnya semua. Nomor tiga, tadi coba dibaca ini kan, mudhafirah bi jami' syurut. Jami' syurut, wa mudhafirah syurut syurut. Alla yishtarat alihi fi sulbi al-adad an yutaliqaha ka'an yakulahu zawastuki zawastuka hadhi ma'ah bishati la zakharta biha an yutaliqaha ala sayyasiruha al-adad. Dia tak boleh. Ya, di bawah nomor tiga itu disyaratkan di sini. Salah satu syaratnya, ya, wa min dhimni syurut alla yishtarat alihi fi sulbi al-adad. Ya, antolipola disyaratkan tidak boleh di dalam akad yang untuk bercerai lagi, ini yang tidak boleh. Bisul bil akad, jadi dalam akad. Ya, saya nikahkan kamu kepada perempuan ini, misalnya begitu, dengan syarat kamu cerai nanti setelah dua hari. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau cuma dari gambaran yang seperti itu, dari orang yang berakal, sama-sama jamaah pengajian yang ngerti, sudah belajar, ya. Ya, cari belajar, cari yang tua, gitu ya. Cari yang kualitasnya di bawah, ya. Kalau di atasnya kan cuma nggak mau, dibalik lagi, gitu ya. Ngapain balik sama ini, kan gitu kan. Cari yang di bawah, ya, kualitasnya, ya. Segala-galanya cari yang seperti itu. Dalam ilustrasi tadi ini, Fisul bin Agar, Anitol itu. Ya. Lalu yang pertama gini, yang kedua lebih baik. Sholatnya lebih rajin, ngajinya lebih bagus, lebih taat. Enggak, sama ini aja gitu. Yang satu jorok, sholat subuh terlambat, belum sholat subuh langsung rokok, mukanya cemberut, bisa ya. Mukanya cemberut, minum kopi 15, ya. Masih kurang lagi, kerja malas. Ya ini Masya Allah, rajin, sholatnya ibadahnya baik, banyak senyum, ya. Belanjanya gede, ya. Pasti marah. Enggak mau. Dan cari yang lebih pelik dari ini. Cari yang lebih pelik. Ya, nanti dia tahu. Begitu. Dia ada perbandingan. Perbandingan itu orang begini. Yang satu begini. Ya, cari yang komunikasi di bawahnya. Nah, caranya yang lebih bagus. Ya. Coba lah. Kalau kamu balik, ya udah. Ngasih. Ya. Lu baca yang suami yang pekerja yang berapa tadi? Lu baca, ya nasib. Ya nasib yang paling, ya nasib. Nasib yang ya. Ada seorang yang menikah. Ya, ada orang juga dia menikah. Kemudian yang jadi temannya datang ke rumah teman, berkunjung ke rumah temannya. Sampai di dalam, di rumah, begitu. Ada suara di dalam. Karena si suami masuk ke lagi, teriak istrinya, si marah-marah itu. Bilang, iya. Keluar lagi, duduk lagi nemuin temannya. Sebentar lagi, panggil lagi. Sebentar lagi, disuruh ambil beli ini. Suruh ke pasar, suruh. Hasil ini, suami Masya Allah. Ya, setengah habit ini. Ya. Udah benar-benar setengah merdeka ya. Akhirnya udah dilihatkan temannya, kamu tahu kenapa istri kamu ini kurang ajar? Kenapa istri kamu kurang ajar? Ini pertama, oleh pertama kamu menikah, kamu ajarannya. Jadi pertama, dari pertama. Kalau pertama kita ajar, ya, dia akan tahu. Kalau nggak percaya begitu ya, kamu cerai saya nikah, saya ajar itu istri kamu nanti ya, gimana caranya tahu? Ya kan? Bagus. Setuju dia. Padahal dia sudah buat sama istrinya dia. Dia mau buktikan sama karena dia teman timbal akal juga. Ya udah. Kemudian dicerai. Tanpa pengetahuan istri yang otomatis. Kemudian dia nikah. Ya. Malam pertama dia langsung entah. Ambil kopi. Dia yang nyuruh keluar. Takut istri. Masuk kopi. Makan. Saya makan, dibikin garam segala macam ya. Ya, walhasil dikasih adab yang luar biasa. Ya. Gak boleh ketemu sama teman, gak boleh ini. Belum rumah. Iya, masya Allah. Ya, kelihatan biar kelihatan komis itu ya. Tidak ada kucing lewat tendang. Ya, kucing laki-laki masuk sini ya. Kurang, seolah-olah dia cemburu gitu, cemburu ya. Tendang. Awet-awet lumayan, dia bisa susur ya. Ini gak bisa susur, dia jadi berpengaruh besar. Dia kayak istri besar. Saat bisa di rumah baik. Baik, suami yang lama. Kamu sekarang ke rumah, terlalu. Bila. Ya, ini sebut apa ya. Ambil kopi. Apa? Siap. Bikin ini. Suruh sana, suruh. Bikin dia, dia. Itu mantan istri dulu, dia jadi orang tahan. Bisa gitu, iya. Jadi pertama harus kamu atur yang lain. Dari apa-apa ini saja. Cuma mau dibikin semua, dikasih tarbiyah. Ya. Kemudian, udah. Itu sudah baik. Ya. Jadi serai, ini kain lagi. Sekarang balik lagi. Itu kan dikasih tahu aja. Dia jadi kan, begitu. Begitu dia nikah yang kedua kali, dia langsung. Minta kopi. Dia bentar. Alah, udah ulang. Besok pasar lagi ini ya. Ya, jadi dari pertama itu kalau udah kalah pertama udah ya, udah kasih ya. Jadi kalau udah kalah pertama udah kasih ya, terimalah apa ada ya, seumur hidup itu sudah ya, sambil banyak berdoa sama Allah mudah-mudahan dikasih surga yang bagus nanti sama dan cukup ya sih. Istri yang seperti itu kemudian minta oleh Allah nasib ya Allah ya insyaallah dikasih jalan yang lain bagus itu ya. Ya Pak Ida karena kahat pada istimai hari syurut adat lagu menjalati salamat Allah ya yaitulah hal benda majibul barik benda bersurah. Faida nakah ha pada istijma'i hadis surut. Apabila sudah dinikah siapa ini? Istri tadi dinikah oleh siapa? Oleh suami yang pertama. Kan sudah pertama dinikah oleh orang lain lagi. Sudah selesai masa iddahnya. Yang pertama menikah lagi. A dan si A. Si A menikah, dicerai tiga. Yang kembali lagi harus dengan masuknya B. Setelah B masuk, selesai masa iddahnya, lalu si A kembali lagi. Faidah nakah ba'da istijma' setelah terkumpulnya semua syarat ini ada lahum bi thalath talaqat ukhra. Sekarang ada bi thalath talaqat ukhra. Berarti kalau sudah nikah baru dia punya berapa? Tiga. Jelas ya? Tiga lagi kembali. Mau main-main lagi? Mau main-main lagi? Enggak, yang tadi kan sudah selesai. Nah, kemudian yang pertama kembali lagi untuk menikahi. Kalau sudah dinikah, dia punya hak lagi, punya kesempatan untuk tiga kali dinikah lagi. Wa yaqulaha hal iddah ma yajibu lil bai'in baina surah. Wajib bagi dia ya, artinya istri mendapatkan selagi dia masa iddah mayat jibulin balik, yang wajib bagi seorang yang balik bainun nasuh suhro. Apa itu? Apa kok? Ma'ada ada tertantif tadi selain alat, selain alat kebersihan. Nah, apa kok? Majib. Bila sunnah, ya. Amanah apa kalau tidak dikatakan hamilan, kecuali dalam badan hamil. Nah, gimana kalau ada kasus itu? Diserai, ya, diserai. Kemudian sebelum habis masa iddah, yang A, yang B rujuk lagi, rojak uji. Gimana? Yang A, siap-siap. Ah, tapi oh baik dia ya, jadi baik orang ini. Kembali lagi kan kembali juga. Ya udah kembali dia sih, ah nggak bisa berbuat apa-apa dia di luar gitu ya, ya di luar. Nah tunggu aja tunggu sampai ya, mohon ya gitu, sampai memantau gimana keadaan gitu. Jadi sampai selesai masalah ini ya, benar-benar si D sekarang lagi si B. Sudah selesai sementara masa iddah, lalu si A boleh masuk lagi. Ya. Nah ini lebih baik benar suro. Ya. Ma'ada ada ma'ada hamil. Ya. Tidak didatangkan hamil kecuali apabila keadaan hamil. Kalau yang pertama yang B, setelah nikah dengan B dengan kemudian hamil, gimana? Iddahnya kapan? Nunggu, apa-apa lagi berarti. Ya, nunggu. Cuma di nikah, cuma nikah-nikahan maksudnya begitu lah. Nikah, gak boleh main-main. Tapi tujuannya kan cuma mau supaya muhalil saja, supaya halal. Tentu hamil, subur. Ya, tentu dia hamil. Ya, hamil lah anaknya kembar tiga. Lama ya, ya, nunggu sampai besar gitu. Nah, ditunggu, gimana? Ya udah, terus sampai selesai masa hamil, begitu habis baru selesai masa iddahnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, berarti kalau B istrinya positif hamil, iddahnya kan banyak sampai melahirkan. Ya, kalau melahirkan dia lagi bisa. Ya, bisa. Waktu rujuknya? Waktu rujuknya? Ya. Panjang lebih panjang lagi ya, panjang. Ya. Itu nggak bisa dipakai tuh. Pak Innaga tidak terkalam dalam kalimat malakatkan. Sesungguhnya apabila engkau berbicara satu kalimat, maka kalimat itu memilikimu. Walau tablikan, tapi kamu tidak bisa memiliki kalimat itu. Artinya apa? Tanggung jawabnya, iya kan? Kita nggak mau, kita nggak mengerti. Bagaimana hukumnya kalau orang tolak dalam keadaan marah? Kita nggak mengerti. Dalam keadaan marah, sampai kalah dia bilang tolak. Oh nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. Begitu ngomong nggak apa-apa, nah, kita nggak ngerti kan hukumnya. Bisa, kita nggak mengerti. Kemudian, kita ngomong nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa aja itu, masalahnya. Kalau misalnya orang jadi tetap, ya, orang jadi tetap dengan keyakinannya, percaya dengan apa yang kita omongkan, dia terus menggauli istrinya, haram, dosa, itu apa? Dosa. Malakatkan. Ya. Jadi kalimat itu jadi memiliki kamu. Ya, andai kata kamu tak omongkan, boleh aman. Begitu. Tapi karena kita bicara, maka kita tanggung jawab. Malah tetap periksa. Kamu nggak bisa loh, bicara lagi loh. Udah terlanjur terlepas kan nggak bisa kembali lagi. Cabut lagi nggak bisa. Ya udah terlanjur ngomong. Ya udah kemana-mana itu omongan itu kemana-mana. Makanya termasuk yang bukan urusannya jangan ngomong. Ya kamu ngerti. Ya orang Islam itu ya. Ya kamu ngerti. Ya. Ya. Tidak ada orang menyesal. Tidak ada orang menyesal ketika dia diam. Ya. Tadi sedikit, ya Allah, kenapa tidak saya tegur? Begitu aja. Tapi begitu kita ngomong salah, itu menyesal, salah mas. Ya Allah, kenapa saya bisa, kenapa saya harus jawab hal yang saya tidak tahu? Dan begitu terus. Ya. La yakmulur qala radhiyallahu an, la yakmulur rijalu fid dunya illa bi arba min iyana wal amana wa siyana wa wazana. Layak menurunkan ufit dunia tidak apa-apa. Laki sejati, nah, laki yang benar-benar laki. Yang gimana sih laki-laki itu? Ya. Tidak sempurna laki-laki itu di dunia kecuali dengan empat sifat ini tadi. Ya. Gimana empat sifat? Badan berotot, kumis tebal, enggak sih berwajah. Mobil bagus enggak? Yang empat ini tadi dikatakan apa? Adian. Yang pertama agama. Orang punya agama. Harus agama yang bagus, ya, punya pemahaman agama yang baik, pengamalan dan agama yang baik, adiyana, satu. Yang kedua, al-amanah, amanah, ya, amanah, orang harus punya amanah, laki-laki itu, ya amanah, ya, ciri laki-laki itu amanah, begitu tidak amanah, tidak laki-laki, ya, kalau perempuan tidak amanah, memang tidak apa-apa. Ya. Bukan nggak apa-apa nggak dosa banyak artinya bisa amanah itu jangan dikerjakan duit saja bukan ya bisa bilang jangan bilang ya ini amanah kan tolong berita ini jangan sampai keluar ini buat kamu aja kalau laki-laki bisa tahan itu laki-laki ya, ya. Sampai mati dia di otak kita ya berita ya tapi kalau bakat ini punya bakat bencong orang ini jadi yang ya, mulutnya kayak perempuan, dia akan ngomong. Saya dapat amanat tadi dari Ustaz. Untuk jangan bilang-bilang. Itu jangan bilang-bilang lagi. Ngomong lagi, udah sekampung. Beritanya udah bapak teman, jangan bilang-bilang. Nah, perempuan itu biasanya seperti itu. Ya, paling kuat. Siang, dia lihat tempatnya baik, dia tempatnya udah baik banget. Ada di cerita yang lain lebih manfaat, ya kan? Tapi karena dia nggak bisa pegang amanat itu tadi, salah sendiri lah orang sih keras mau perempuan, ya dia ngomong jangan bilang-bilang ya, tapi juga semua perempuan, nggak cuma ya 95% lah gitu kayak gitu, jangan maaf gitu ya, biasanya 95% itu paling nggak bisa pegang amanat dalam omongan biasanya, kalau duit mungkin bisa, kan laki-laki itu hal yang nggak bisa terima, hati amanat itu semua yang harus diamanatkan ke orang, ya. Yang kedua, yang ketiga asyian, ya menjaga diri asyian, menjaga diri. Laki-laki harus bisa menjaga dirinya, ya menjaga kehormatannya, menjaga semua menjaga hati, pertahanan asyian, ya keluarga, harus tangguh, tak rapang, lemes, lagi-lagi, nah, itu baru sempurna. Ya, baru sedikit, mau berdakwah sedikit, dapat teguran orang sedikit, ya soalnya baca lah becus, ya, lemes sudah ya, sudah balik, ya, sudah malas untuk berdakwah lagi lah. Ya, enggak, biarkan orang ngomong apapun, tangguh harus lagi. Ya, orang ngomong, maju bawahnya, nah, orang yang ngomong, komentator itu sangat banyak. Ya, kita mau berbuat ini salah itu salah pasti. Ya, tapi terus selama itu tahu kita tahu kalau itu kebaikan, balzam, dah terus dibaikan. Omongan orang sudah tinggalkan. Kita tinggal kumpul semua orang-orang soleh, kita pendapat orang-orang yang soleh, ambil resapi, amalkan. Sudah apa kok komentar orang? Banyak. Ada orang yang lebih alim, bisa melakukan hal banyak, tapi Allah tidak pilih, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya jadi komentator. Ada juga, ya, ada. Dia mungkin lebih pintar, belajar, mungkin pesantren, tapi enggak. Dia berkecimpung di dunia, misalnya. Dia sudah, malah nyalakan orang. Tidak tahu apa-apa, saya ini mondok. Ya. Saya sudah belajar agama 10 tahun, saya bekerja. Baru belajar sebentar, sudah menjadi ustaz. Ya. Nah, ini kenapa tidak ada itu? Lama mengerti Ustaz, kenapa berkecimpung di dakwah itu? Artinya orang seperti itu tidak akan puas-puas dan kita tidak boleh cepat lemas dengan yang harus itu komentar apa ya, kan orang ngomong apapun itu kebaikan, lurus, sudah terjadi nanti di akhirat sendiri ya dikubur sendiri kita kan hidup di cari poin kan untuk di akhirat semua ya pada zaman Allah mengatakan pada zaman pada khair zari takwa kita semua mencari apa? Tazawud kita mencari bekal semua ini orang ini mencari bekal duduk di sini belajar ngatur dari jauh-jauh datang untuk apa? Mencari bekal ada pahala di sini duduk di tempat ini duduk sebentar ya pahala mengalir ya ampunan Allah turun rahmat Allah turun keberkahan itu ada harus diyakini. Ya, nanti ada orang ngomong supaya mantap kita, supaya mantap, pasti nggak akan kurang dari cercaan orang, ya cibiran orang biasa. Ya, tapi kita jangan dengerin, nah, kita mau terus orang ngomong apapun dia, kata zubun kita berzat kita baik. Selesai mengajar paham sedikit sampai ke orang, sampai ke apa yang dibaca. Ya, insya Allah karena ini ada panduan buku, insya Allah kita nggak salah, nggak receh. Ya, bukunya ada, semua kan ada sampai kata ini orang dapat lagi orang yang dapat itu poin yang kita ambil ya, biarkan kalau masalah rezeki dan sebagainya kalau sudah Allah yang atur ya, kita cari perjalanan yang panjang yang tidak ada tepinya terus di akhirat depan terus terus hidup kalau mau senang-senang selamanya percelakaan selamanya baik-baik ya, kalau di dunia susah, masalah, kelaparan akhir-akhir itu mati. Ya, tapi kalau di akhirat ya susah, di akhirat salah tempat di akhirat seperti ada Allah ya, dasar Allah ya. Kemudian man barraka faqad awthaqaka wa man jafaka faqad aqlaqaka. Man barraka faqad awthaqaka. Ya, orang yang berbuat baik padamu maka dia telah mempercayaimu. Orang yang jauh darimu berarti dia telah melepaskanmu. Ya. Orang yang berbuat baik pada kita tidak percaya kita. Ya. Barang siapa menjauhimu, maka dia sudah melepaskan kita. Tidak ada tanggung jawab apa sudah jauh. Bebas. Orang jauh dari kita. Orang dekat tanggung jawab kita kan? Maka dikasih tahu ini haram, ini tidak boleh. Karena mau dekat. Tapi kalau orang itu sudah jauh, bisa berbuat apa gitu? Bisa sendiri. Begitu maksudnya. Ya. Jadi semakin banyak orang dekat itu, semakin banyak, jadi semakin tanggung jawab. Kita semakin banyak tanggung jawab. Ya. Jadi, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana. Wa man wa'adahu 'alaniyatan faqad fadhahu wa syana. Wa syana. Man wa'adha akhahu, barang siapa yang menasihati saudaranya sirran sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, tidak depan orang itu diam-diam takut nasohaku berarti dia sudah menasihati dia ya. Jadi kalau orang memberikan mau ilmu diam-diam, nasihat orang diam-diam itu namanya nasihat. Wazana, dan dia sudah memperbaiki orang itu. Wazana, dia sudah memperbaiki orang itu. Ya. Dan barang siapa yang menasihati orang secara khusus di depan orang banyak, nah itu nggak baik. Menasihati orang khusus menyebut nama di depan orang banyak. Ya, orang yang seperti itu berarti apa? Al-Fatihah itu, itu bukan menasihati, tapi dia membuka aibnya. Kalau menceritakan, hei kamu ini di depan orang lari orang aja kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah melakukan itu. Ya, paling Rasulullah SAW mengatakan mabalu akwamin, mabalu akwamin sering. Rasulullah SAW, mengapa orang-orang itu mengatakan begini? Mengapa orang-orang itu mengatakan begini? Ya, jadi tidak disebutkan langsung, tidak disebutkan orang. Ya. Ya. Shana, shana lawan zain. Kalau zain pernah memperbaiki. Shana, shain. Ya, shain itu buruk. Ya, zainuddin, apa zain bagus. Zainuddin, lawannya Syaiduddin. Syait, buruk, lawannya Zain, buruk ya, makanya Aden Syaiduddin. Den, Syaiduddin. Utang itu keburukan buat agama. Buruk, kalau punya utang gak enak ya. Yang enak gak punya utang ya. Gak punya utang gak diutang juga ya. Ayo Ahmad Ahmad Ustaz Imam Ahmad. Arfa'u an-nas qadra man la yaqdra wa akalhum qadra man la yaqdra. Arfa'u an-nas qadra man la yaqdra Allah. Ya. Orang yang paling tinggi, derajat orang yang paling tinggi adalah orang yang tidak melihat ini yang paling tinggi Allah. Dia enggak lihat apa, enggak saya enggak apa itu. Itu orang yang paling tinggi. Ya, masya Allah. Wakar rumahlah, mana yang rumahlah? Ya, dan orang yang paling utama adalah orang yang tidak melihat keutamaan pada dirinya. Tidak tahu apa, enggak. Enggak mengerti. Benar-benar bukan karena dia. Jangan. Saya sebenarnya saya ini lumayan, ya. Saya lumayan alim, tapi saya memang enggak mau tampil, enggak usah. Enggak. Itu masih punya namanya. Tapi dia benar-benar enggak merasa apa-apa, enggak. Ya, enggak merasa apa-apa. Ya. Tak merasa punya keutamaan, tak merasa punya kelebihan apa-apa sih, ya. Itu orang yang paling mulia, ya, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Taala, orang seperti itu. Al-inkibaru 'an-nasi maksiratun lil-'adaw, wal-inlisatu ilayhi majlabatun li-qurana'i qurana'i su'i, wa kun bayna al-qawi wal-fasid. Ya. Al-inqibar 'anil-nas maksabatun lil-'adaw. Orang yang terlalu menutup diri, ya, itu akan menjadikan banyak musuh. Orang menutup diri, ya. Biasanya kan kalau di TV begitu ya. Kalau ada pembunuhan apa gimana? Oh, itu enggak bergaul itu. Bisa begitu. Kalau itu kurang bergaul, ya. Orangnya cuek, orangnya begitu. Kalau orang terlalu menutup diri sampai orang enggak kenal, ya, paksa batun diladau. Walin bisa, tapi kalau sampai pandai gaul, ya, ustadz gaul, habib gaul, misalnya. Ya. In bisa tidak terlalu bergaul habis-habisan. Jadi nasihat Imam Syafi'i ya, kalau terlalu buka, itu kalau buat siapapun, ayo bisa gaul, masya Allah, ustadz, masya Allah, ya, punya teman preman, punya, ya, punya bajingan, punya membunuh ada bencok juga boleh ya misalnya itu sama bandar ya, narkoba juga bisa masya Allah ya, yang seperti itu katanya majdah batul di Qurana isu akan mendatangkan teman-teman yang gak baik jadi kalau terlalu tertutup banyak dimusuhin orang terlalu terbuka setan banyak datang ya teman-teman yang buruk itu akan datang. Kata Imam Syafi'i, fakun baik dan pun gobil gobil bosit. Maka jangan itu tadi tengah-tengah saja, ya sedang-sedang saja, ya jangan terlalu tertutup, ya jangan terlalu terbuka. Ya. Man lam malak lam mabik, wa man idha arzidahu qala fika ma laysa bi idha arzidahu قدّه قال فيك من ليس فيه. Mantan marah karena Nabi kan? Orang yang suka Nabi mah, tahu orang suka cerita. Kata orang itu, ahli-ahli itu kerjaan wartawan misalnya. Bisa begini, oh ini begini, kata itu, kata si Fulan kamu itu begini-begini, kurang ajar kamu itu. Tapi minta dia ngomong dia, katanya kamu ini begini-begitu, hal-hal yang buruk misalnya. Kamu ini korupsi juga, ambil uang orang, saya sampai tersinggung. Orang yang padahal dia cerita, tapi dia bilang saya tersinggung. Orang aja, masa teman saya bilang begitu, tapi dia cerita. Orang yang seolah-olah memberamu dengan cara mengadu domba itu, dan di suatu saat kamu akan terlantar seperti itu juga. Ya, itu percaya orang itu. Oh, nanti nama dia, dia juga berikan amimah, ya, atas namamu juga. Kalau tadi atas nama orang lain untuk kepentinganmu, nanti suatu saat akan membawa namamu untuk kepentingan orang lain. Waman tidak ardhaitahu qala fika ma laisa fi. Kalau tidak ada seseorang untuk mencari perhatianmu begitu dengan cara mengucapkan hal-hal yang tidak ada pada dirimu, memuji berlebihan, maksudnya memuji berlebihan, masya Allah, orang yang bermalam, masya Allah, saya dengar dulu istighfar itu tamnya bangun ya, masya Allah. Istighfar tahun berapa kemudian dia lahir tahun berapa, tapi ini berlebihan, saya dengar masya Allah bangun. Nah orang yang seperti itu tidak atau tahu jika dia nanti kamu bikin marah orang yang model seperti ini, nanti kamu akan timbul stres pada dia seperti ini, nanti dia akan mengucapkan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Ketika dia memuji sesuatu yang tidak ada pada dirimu, dia akan mencelamu sesuatu yang tidak ada pada diri kita juga. Jadi jangan pernah puas. Ya, hati-hati. Dipuji orang yang lebay, ya. Orang yang suka ngomong berlebihan, ya. Hati-hati. Nanti dia akan mudah terbalik. Ya. Dem. At-tawadhu'u min akhlaqil kiram wa takabbur min syirkan. Ya, jelas. Tawadhu itu adalah orang-orang yang mulia. Dan sombong itu adalah ciri orang-orang yang tercela. Ya, ciri orang-orang yang tercela adalah takabur, orang sombong. Ya. Jika kotor di hawaik, tak ada. Apabila banyak hajatmu, maka mulailah dari yang paling penting. Kalau kita punya hajat banyak begini, carilah yang paling penting. Ya, punya pekerjaan banyak, cari yang paling penting. Ya. Jangan kita tinggalkan semua atau kita kerjakan semua stres. Ya, cari yang penting-penting dulu. Ya. Man kana fi thalathu khisalin faqad akmala al-iman. Man amara bil ma'ruf wa tamara bi wa nahaa 'anil munkari wa intaha 'an wa hafaza 'ala hududillahi ta'ala. Man kana fi thalathu mempunyai tiga sifat ini, maka sempurnalah iman orang. Apa itu? Menamar bin ma'ruf wa ta'ala bi. Orang yang memerintahkan kebaikan dan dia melakukannya, dan dia melarang satu kemungkaran, dia pun meninggalkannya. Wa hafadha 'ala hududillah. Kemudian dia bisa menjaga hak-hak yang Allah hukum-hukum Allah. Ya, ini hukum halal, ini haram. Dia tinggalkan, dia jaga apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang yang model seperti ini, maka dia akan mempunyai kesempurnaan iman. Memerintahkan kebaikan, dia melakukan. Melarang satu jahatan, dia meninggalkan. Kemudian dia menjaga hudud, ya, hal-hal tadi, maka untuk orang tadi insya Allah dia menjadi orang yang mempunyai iman yang sempurna. Ya. Man sami'a bi'udhunihi sara hakiya, wa man asbar li qalbihi kana wa'iya, wa man wa'adha bi fi'lihi kana hadiya. Nah, ada tiga orang ini, ya. Ada orang hadir di majlis. Ini pasti ada tiga orang. Ada tiga kelompok, ada tiga macam. Nah, kita pilih yang mana ini. Ya. Man sami'a bi'udhunihi sara hakiya. Kalau dengar cuma dengan telinga, dengan pengajian pakai telinga. Oh, ya. Ada suara ya, ada suara gitu. Ya, solo hakia, dia akan jadi tukang cerita ya. Pulang ke rumah, dari mana pengajian? Apa katanya? Begini, begini, begini. Ya, dia ya, bisa menceritakan. Wa man asghala qalbi kana wa'ya. Kalau dia mendengarkan dengan hati itu dengan khusyuk, benar-benar, dia bisa mempraktikkan. dia menghimpun ilmu-ilmu yang dia dapat dari oh begini, maksudnya begini, bisa kita sampaikan lagi tanpa kesalahan. Baik, ya, jadi kita ada dua makhluk ini kan saja. Kemudian apabila dia mau mendengarkan nasihat tadi, ya, mendapatkan dengan amalnya tadi, maka kan hadiah orang ini mendapatkan di hidayah. Ya. Allah majid aminu. ومن حكمه رضي الله عنه أيضا قوله أقل الناس في الدنيا راحة الحسود والحقود وأظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يؤلمه ورغب في مودة من لا ينفعه. أقل الناس manusia yang paling sedikit rasa tenangnya hidup di dunia ini الحسود orang yang حسود الحقود orang yang membenci mendengki ya. Di dunia ini bukan tempat istirahat benar, tapi orang yang paling tidak tenang itu adalah orang yang banyak hasut, ya, orang yang banyak hasut, iri, dengki, hati cuma isinya itu aja, marah pada orang, benci pada orang, ya, ini tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, tidak akan setiap malam, setiap hari, setiap majlis seperti ini, majlis-majlis, tidak akan dengan Habib Zain, ini curahan rahmat Allah turun deras tempat seperti ini. Ya, Habib Muhammad ada, ada suara toh sering hadir, ada suara-suara yang gemuruh suara di majlis itu, suruh itu mendatangkan curahan rahmat Allah yang sangat besar. Itu masuk semua pada hati kita semua. Yang siap hati ini semua yang siap diberikan Allah sekarang. Tapi untuk hati yang kotor enggak? Untuk hati yang kotor enggak? Karena mustahil Allah memberikan hadiah yang bagus dari Allah yang suci di dalam tempat yang najis, di hati yang kotor. Seperti kita, kalau ada orang bilang, saya kelaparan, Pak, saya kelaparan, mau minta makan. Mana pilih, mau diambil, kasih pilih, pilih yang kotor. Ada najis. Masih kita mau beli makanan, mustahil. Ya, tidak akan kasih. Walaupun kita sayang sama dia, tapi kotor. Hatinya kotor kan kita. Tidak mendapatkan apa-apa. Ya, maka diperlukan jadi hilang kan. Ya. Wa adramu dhalimi, orang yang paling dhalim di nafsi, man tawadu, man tawadu, man tawadu, Allah yang paling asal-salam ya. Ya. Orang yang paling dhalim pada dirinya, orang yang paling mendhalimi dirinya adalah orang yang harus tawadu. Kita harus tawadu pada orang yang tidak bisa memuliakan kita. Makanya jangan punya kasus apapun hidup ini, insya Allah. Ya. Jangan sampai punya kasus, harus urus, harus merengek ke polisi. Misalnya, polisi jahat, ya, kita harus minta. Sama ya atau berjaksa atau hakim sudah tahu bisa seperti ini ya dengan keadaan yang seperti ini hukum sudah buat mainan seperti sekarang ini ya hukum dibuat mainan teman-teman ya kemudian kita harus kawal tuh semua mereka gimana minta semua terselamat ya Allah jangan sampai punya kasus apapun sampai ada urusan sama mereka ya supaya kita nggak merengek harus kawal tuh pada orang yang jahat ya itu orang yang kita dari sekarang cari jangan sampai kita sampai merengek dengan gimana caranya kita selamat sama Allah dan berdoa walau di bagi mandatin mana yang berdoa jangan sampai kepada orang cinta kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat cinta pada artis ya cinta pada sinetron cinta pada pemain bola berlebihan ya sampai pasang di foto-foto di mana-mana ya pada artis sampai nangis-nangis dan artis sampai nangis ya bayangkan kalaupun kita bisa foto bareng, kita bakal kasih tanda tangan, jam jempol di telinga, kita kasih jam jempol mata, jam jempol misalnya, bukan cuma tanda tangan lagi, memang. Apa manfaatnya kita dekat dengan mereka? Dengan pujian-pujian itu yang kita anggap orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasul. Apa manfaatnya? Ya. Jadi orang yang paling dolim itu, kita tahu Imam Syafi'i, ketika dia mencintai sesuatu, tidak bisa manfaat untuk kita. Kalau lebih dari tadi. Nah, ya. Manfaat. Kita harus merengek kepada orang-orang yang seperti itu. Jika terzawaj al-rajul faqad rahim al-bahr fa'in wudin lahu waladun faqad usrat al-markab. Jika terzawaj al-rajul dari Tamas Muhammad ya, Muhammad dijelaskan soalnya. Apabila saya waktu umrah tanya ke Habib Zain, kalau saya buka ini, saya tanya, ini apa artinya ini? Wahat dan man terzawaj al-rajul faqad rahim al-bahr. Orang yang menikah, laki-laki yang menikah itu seperti masuk dalam lautan. Ya, gimana masuk dalam lautan? Banyak masalah, banyak masalah. Ya, kalau belum nikah kan nggak banyak masalah. Ya. ada orang minta ini, minta itu, istrinya, ya, lebih dari itu mudah. Jangan nikah. Itu kesimpulan sendiri-sendiri itu tidak tentang. Tasawuf itu mengibat bahan seperti orang di lautan, di lautan ada ombak, ada apa kan itu, ya. Banyak masalah. Oleh permintaan ibu, oleh itu, kurang cocok, sana berantem. Mertua gak cocok sama ini, ribut sama anak. Alhasil ini pasti orang nikah seperti orang di lautan. Kalau gak nikah seperti di darat, ya. Paling ada tempat, kok. Fa'idah uli, fa'idah uli, dawadah, sama kusirat baca. Kalau sudah punya anak, pecah. Kamarnya pecah. Maksudnya gimana? Semakin repot dan gimana? Tapi bisa gimana orang di laut kamarnya pecah, ya kan? Anaknya mungkin dia ada tuh anak ya, mungkin yang ada tuh saat nakal yang satu sudah repot maksudnya. Tapi bukan berarti kita mau menikah, nikah satu sunnah, ya nikah sunnah. Tapi digambarkan seperti itu kan di bawah ya. Tapi kalau orang mau menikah ya siap-siap ada enaknya dan ada enaknya juga, ya. وقال رضي الله عنه إذا ولي أخوك ولاية فاض منه بعشر الولد الذي كان لك قبلها. Apabila temanmu mempunyai jabatan jadi gubernur, jadi apapun jabatan, jika ولي أخوك ya wilayah فاض منه بعشر الولد ya terimalah 10% dari cinta yang sebelumnya. Pasti sibuk dia. Ya. Jangan bilang, wah itu sudah mentang-mentang, sekarang sudah sombong. Ya memang dia sibuk. Ya. Dan memang lupa, itu aja. Ya kan? Lihat itu. Kalau pejabat-pejabat, partai-partai apa, kalau mau masuk, kalau hampir pemilu ini kan datang cinta semua. Cinta majelis, apa itu, langsung pilihan, begitu diangkat, gak datang lagi. Ya wajar, sisa 10% dimaksud cinta. Ya. Jadi 10%. Lupa dia, dulu jadi jalan-jalan harus bagus, sekarang rusak semua. Karena dia sudah jadi superman sekarang, terbang gak pernah lagi, lewat aspal, terbang. Dia gak tahu jalan rusak semua dikasih, itu wajar. Itu wajar. Ya. Dan kita langganan setiap 5 tahun, ibu. Ya. Kita istiqomah baik. Ya. Zim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, barang siapa menjadi pemimpin atau menjadi hakim kemudian dia tidak miskin berarti maling, maaf itu dari masyarakat ya. Pejabat, kalau jadi pejabat tidak miskin maling ada gak ya? Orang yang jadi pejabat foto orang tujuannya apa tapi ini kan di masyarakat tidak usah tersinggung di maling, masyarakat sudah banyak jasanya pada umat ini dan beliau hidup sebelum kita jauh, ya sudah 1000 tahun yang lalu, beliau mengatakan barang siapa menjadi pejabat, kemudian kaya, mendadak kaya, maling, ya itu maling dari Imam Syafi'i, ya sekali lagi dari Imam Syafi'i, maaf, bukan karena ini, bukan majelis yang dipersalahkan, ya. Ya, tapi ini perlu kasih tahu kami kan kata Imam Syafi'i. Ya. Ayo. Ya. Tapi kalau tersinggung bagus berarti masih punya rasa. Kadang-kadang ya. Tak tersinggung juga. Nanti sudah dia mencuri garong uang rakyat ditulis hada min fadli rabbi. Ya kan? Jadi rumah ya sudah dia mencuri maling banyak uang rakyat ditulis hada min fadli rabbi. Setan tersinggung. Di situ setan tersinggung. Kata setan kan saya yang mengajarkan maling. Saya mengajarkan kalian menumpuk-numpuk harta ini bagaimana caranya, ya hadiah-hadiah terkumpul korupsi-korupsi itu saya ubah jadi hadiah. Kan saya mengajarkan kata iblis itu pintu utama dari Tuhan dari saya. Jadi saya kan nggak tersinggung kalau orang itu ada di patron ini, ya harusnya bilang ini ada minyak syaitan masih begitu. Sebenarnya begitu ya kalau barang awal nggak boleh kan disebarkan kepada Allah Subhanahu. Ya. Man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuh. Barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya maka tidak akan manfaat ilmunya. Barang tidak bisa menjaga dirinya tidak akan manfaat ilmunya. Terus man ahabba an yuftah alihi binuril qalbi fa'alihi bil khalwa وقلة الأدب وترك مخالطة السفهاء وبغض من يريد بعلم الدنيا. Barang siapa manakah barang siapa yang menginginkan untuk dibukakan di hatinya nur itu, nur di hatinya, berikan cahaya di hatinya. Satu syarat yang paling ini bil khulma, menjauhi orang, tidak banyak kumpul orang. Ya, wakilah til akal, makan dikit, agak berat. Ya, makan dikit. Watan di mukhalat di sufaha, jauh menjauhkan berkumpul dengan orang yang bodoh. Wabuk iman yudin bikin bikin dunia. Benci itu boleh. Benci pada siapa? Benci pada orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mencari dunia. Boleh. Bahkan disyaratkan ilmu hati itu akan mendapatkan cahaya ketika kita bisa benci kepada orang-orang siapapun belajar hanya untuk mencari ilmu, ya, hanya untuk mencari dunia. Belajar ilmu, berdakwah, ceramah tujuannya untuk mencari dunia. Nasrullah. Dan Allah selamatkan kita. Ya, وقال رضي الله عنه صحبت الصوفية فاستفدت منه الحرفين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وأفضل العصمة التي تجده. Aku berteman dengan orang-orang sufi, ya, fastafadtu minhum harfain, aku mendapatkan dua huruf yang bermanfaat, arti dua kalimat yang bermanfaat. Yang pertama, al-waqtu kasif. Mereka mengatakan, para ulama sufi itu mengatakan, al-waqtu kasif, waktu itu seperti pedang. Illa tatqa tatqa, apabila tidak kamu tidak potong itu, maka dia akan potong. Ya, satu. Yang kedua, wa'adul ismah adalah jajah. Ya. Sebaik-baik penjagaan itu, kamu tidak akan mendapatkan. Gimana maksudnya? Kamu mencari ismah. Ismah yang paling kabel, kamu tidak akan mendapatkan ismah itu. Ya, ismah yang paling kabel, penjagaan yang paling kabel, rasa aman yang paling kabel itu, kamu cari dan itu tidak ada. Yaudah, selama yang maksudnya kita selalu dalam keberhati-hatian. Kita dalam keadaan selalu berhati-hati. Ya. Wallah, alhamdulillah kita minta sedikit pada Habib Ahmad bin Hasan Barakwan untuk memberikan tambahan atau bahasa apa yang beliau dengar atau apapun yang bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil islam. Alhamdulillah ala tawfiqihi wa kafa bihadhihi ni'mah. Jazallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Jazallahu shaykhana محمد بن أحمد رسول الله وأن رسول الله وأن رسول الله خير الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره. Ma'asyar junud Rasulullah majlis yang berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam detik-detik barakah di segumpal tanah yang berselawat berita, hirupan udara yang juga menerangkan rahmat kami majlis Rasulullah Sallallahu dipimpin oleh Wasatul Anbiya Al-Ulama Wasatul Anbiya. Kita berkumpul dan kita menimba. Hal ini wajib disyukuri. Maka kenikmatan tidak disyukuri akhirnya. Kenikmatan tidak disyukuri hampa. Kita wajib selain Imam Muhammad Ahli Sunnah Wal Jamaah dari mulai bangun tidur sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, melangkah minum alhamdulillahilladzi sabana, keluar dari menghilangkan kotoran dan sebagainya hingga suci dan selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap langkah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu berdiri menghadap Allah, dia memulai dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terus langkah, langkah alhamdulillah. Maka majlis semacam ini, kalau dia menunjukkan betapa banyak umat Muhammad juga, Islam juga tidak kebahagiaan. Mari mereka pilih supaya juga meraih kenikmatan yang ulama-ulama semacam Habib Zain bin Sulaiman, semacam ulama-ulama yang kita kenal Al-Ahya wal-Ulwan, ulama yang dikenal kita Muhammad Bapak. Tadi lihat mutiara-mutiara yang diterima dan didengungkan di buyur min azimallah an turfa'a wa yudhkar fi hasmuh, dalam rumah-rumah yang telah digabungkan oleh Allah, rumah-rumah, tempat-tempat yang direstui, ayyudhkar fi hasmuh, untuk dipikirkan, dibacakan, diinformasikan, yudhkar fi hasmuh, dan dikumandangkan bil wudhu'i wal ashal, pagi maupun sore. Rijal, orang-orang yang direstui juga ya Allah SWT, berarti orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mereka orang-orang pilihan. Ciri khasnya, la tulihi min jaratun wala bayi. Tidak terlalu dijajah otak dan waktunya oleh kewajiban dagang, kewajiban mencari nafkah. Apalagi kalau dijajah kayak tadi, cinta artis, cinta sinetron, cinta bola, ini bukan termasuk ayat ini. Kewajiban dagang saja tidak terlalu menjajah dan tidak terlalu mengaruh. Puas senang dengan zikrullah, puas senang dengan tahajud karena dia tidak begadang di bola, tidak begadang di sinetron. Cepat habis isya tidur karena habis isya makruh berbicara dan cerita, apalagi runding dagang. Cepat tidur untuk cepat bangun. Di sana banyak panggilan-panggilan hal min mustawfir, hal min ta'is, hal min talibi hajat, wawnilul mawalib, mana, mana mengorok, tidur, kehilangan kasihan mereka. Adakah gerakan-gerakan pencatatan siapa yang mau daftar dibangunkan? Walaupun Anda yang bulan ini hanya meraih 10 orang saja, dan 10 kali 10 dan seterusnya menjadi MLM bersambung, maka syukurilah dan panggillah, karena Rasulullah SAW sabda, tidak akan kurang dari umatku yang selalu ingin kumpul-kumpul kebaikan. Maka bila kita termasuk umat yang sudah masuk kumpul kebaikan itu, tinggal mensyukurnya. Apalagi kalau sudah termasuk umat Muhammad yang naik perahu di laut, sudah kawin, dan dia menoleh ke saya, menyinggung saya karena tidak kawin. Ya, diulang-ulang dan berkali-kali lagi. Jadi tidak menyinggung saya, tapi di dalam rumah tapi lihat saya. Orang yang kawin itu naik perahu di atas lautan. Alhamdulillah dibacakan yang mengerikannya, gulungan ombak dan badai dan sebagainya. Untung yang tidak kawin, kata beliau. Tapi ya senyum dan juga tersinggung. Karena sering saya ketemu ulama dan orang-orang yang baik itu hanya kadang-kadang pelecehan tidak sengaja. Tapi solusi tidak memberikan. Habib, ini perawat. Saya bawa OTD. Mau tidak mau kawin. Tapi itu. Itulah solusi. Jazakallah khairan. Ini jazakallah Sayyidina Muhammad bin Ahmad Batak anna wa anni annakum jami'an wa anni wa al-muslimin khairan jazak. InsyaAllah manfaat sahabat dipandangkan kemudian Allah SWT Muhammad Batak ditambah wanita, ditambah laduni, ditambah segala macam, mereka hum aman rabbi berdiri syukrihu bin anjumil juhud mitlama qadja Di Sunan Kaji itu, hati-hati. Mereka yang mengamankan. Bukan Satpol PP, bukan Partai Pilkada yang sudah diterangkan tadi. Tapi hukum amanah roti. Pertanyaan ini. Syukuhu bin anjumin tuhun. Misal Bapak di Aksan. Wasafinun linnada tidak. Ini bukan kawal yang tadi ya, kaitan. Ini Safinatun Najah ini, Safinatun Najah ini yang mau ikut iman aman. Yang mau ikut dari kota, yang ikut ulama, yang ikut Suratul Anbiya, ikut Omri Al-Solihin, aman. Oh, malu rote. Wasafinun linnada tidak. Khiftan Tufan, sekarang Tufan, segala macam Tufan. Kita sudah tahu sendiri, mengatasi anak susah, mengatasi istri susah, mengatasi diri kita sendiri susah. Kanan kiri sudah mencoreng mata dengan sidik mata yang merekam maksiat-maksiat masuk ke ulama. Maaf ya, sehingga ulama mobilnya digelapkan. Dan kalau perlu, sholat. Selama menjelaskan, dia sholat ala rakyat. Sholat sunat, sholat lah. Untuk menghindar corengan-corengan sidik mata, karena sidik jari sudah berampung. Sidik mata sekarang ampung. Jadi, mereka ini, Anjumin Zuhri, tapi nanti bila dia tidak, kita ambil tufan. Tidak. Banyak mengucuk dia. Ayo selamatkan ke dalam kapal tadi. Dan satu jangan lalai, jangan menghindar. Datangin majelis, datangin ulama. Wasafinun linnajati idha khiftan min tufanikun fanyufiha berhitam-hitam sampai ke hatinya itu coba di depan saya. Kebetulan saya si B, si C, ya si A, ya si A daripada si B. Jadi si B hadir, si ahli sunnah hadir yang baik dengan serbannya pulang dari di saya harus duduk. Ternyata mereka semuanya jepit-jepitan telinga karena ada sholat Jumat dan yang kaku dan saya duduk dengan mereka di depan serokok sengaja untuk memandang ini wali maliki, ini sunni. Ayo, hukumnya rokok ini haram, syubhat, makruh. Itu yang dikhilafkan ulama. Saya minta penjelasan dari sunni dan murid maliki. Jangan, Anda sudah menghina kita dan tidak mau kita. Bagaimana Anda menerima ilmu kita? Enggak, asal benar kita terima. Mustahil. Kita sudah sahabat dari kita, kan apalagi kita. Jangan. Nanti kalau saya kasih ilmu, tidak bakal kamu menerima, bakal jerit. Apa itu? Tak ada penasaran ya? Minta kita, sudah. Minta apa kamu? Hukum rokok. Saya bilang rokok itu sunnah. Mereka marah. Itu jangan main-main. Wah, berarti kamu sunni. Kalau sunnah dilecehkan, kamu marah. Berarti kamu sehat. Ya habaib, nah antum yang sehat hanya berarti kesurupannya dalam darah rumah sunnah, tapi saya tegaskan lagi rokok itu sunnah dituding, tanggung jawab ini masya Allah, antum sendiri saya ingin tanggung jawab apa tadinya? Allah Rasulullah SAW rokok sunnah yang bersabda Rasulullah. Apa katanya? Man sanna sunnatan sayyatan walau wizruha wizrun minha. Siapa yang beri sunnah? Sunnah ini cara. Kamu kan tidak tahu sunnah. Sunnah itu dikira sunnah-sunnah yang hukum. Siapa yang beri cara hukum, maka dia dosanya ditimpa ke dirinya dan dosanya orang yang melakukan, gara-gara dia melakukan atau dia mengajar. Ini suatu keburukan, terus mewarisi keburukan pada dirinya selama hidupnya sampai akhirat. Jadi rukun sunnah itu kan bukan nama sunnah rasul. Saya tidak bilang sunnah rasul. Saya kan sunnah nabi, rokok itu sunnah. Itu penonton majlis ini yang melihat tapi tidak saya sedang mengalami bahan bahan itu. Orang bersemalam berilmu, kuyonnya punya sesuatu. Walaupun belum nikah, tetap berilmu. Yeah. الذي يغفر للمضاي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رب العالمين.